Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. كده sampai pada ucapan Ibn Rajab dalam kitabnya Bayan Fadli Ilmi Salaf ila qawlihi wa li hadza warada an-nahyu an kathratil kalam. Kata Ibn Rajab, oleh karena itulah datang riwayat-riwayat larangan an kathratil kalam, untuk banyak berbicara. Qul inna a'udzukumullah, kemarin sudah dibahas tentang jeleknya banyak bicara, jeleknya ilmu kalam, jeleknya ilmu mantik, jeleknya ilmu debat, jeleknya mereka-mereka yang memperbanyak ucapan-ucapannya. Maka diriwayatkan hadis-hadis yang sahih tentang larangan untuk banyak bicara. Wa tawassu' fil qili wal qal, dan juga larangan untuk berluas-luas dalam masalah qila wa qala. Qila wa qala, katanya dan katanya. Qul inna a'udzukumullahu mudah-mudahan masih ingat. Sudah lewat dalil tentang masalah qil wal qal, bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha pada kalian 4 perkara dan benci dari kalian 4 perkara. Di antaranya al qil wal qal, untuk mengatakan katanya dan katanya, ini untuk banyak bicara. Demikian pula sudah dibahas dalam buku Ibn Rajab juga, yaitu kitab Jamil Ulum wal Hikam. Disebutkan di sana, dan alhamdulillah sekian kajian masih belum selesai pembahasan tentang hadis Rasulullah SAW yang menyatakan ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan kerjakan dan apa yang dilarang tinggalkan. Sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu karena banyaknya protes mereka, penyelisihan mereka terhadap nabi mereka, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, perdebatan-perdebatan mereka. Qul inna a'udzukumullah, itu sudah cukup dalam hadis-hadis yang sahih. Dibawakan pula di sini hadis oleh Ibn Rajab, tetapi sayang hadisnya mursal. Mursal adalah salah satu dari bentuk hadis yang dhaif, hadis yang lemah, yaitu bahwasanya nabi bersabda, innallaha lam yab'ats nabiyyan illa muballighan. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali hanya penyampai. Muballighan artinya penyampai. Tidak diutus seorang nabi pun kecuali hanya sekedar muballigh, penyampai, yakni yang menyampaikan apa kata Allah. Wa inna tashqiqal kalam minasyaitan, karena sesungguhnya banyak bicara itu dari syaitan. Qul inna a'udzukumullah, sudah kita katakan hadis ini mursal, dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yani anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yani bahwa nabi sallallahu alaihi wa sallam innama yatakallam bima yahsul bihil balagh, bahwa nabi sallallahu alaihi wa sallam berbicara hanya dalam rangka menyampaikan, bukan dalam rangka berdebat, bukan dalam rangka beradu argumentasi, bukan dalam rangka pembicaraan-pembicaraan yang lain, kecuali hanya tabligh, menyampaikan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma kasratul qaul wa tashqiqul kalam fa innahu madmum, maka banyak bicara atau banyak berdebat, tashdiqul kalam atau tashqiqul kalam, yakni mempermainkan kata, fa innahu madmum, maka itu tercela. Qulana a'udzubikumullah, kalau ini diambil dari hadis yang dhaif tadi, maka kita katakan hadis itu tidak bisa jadi hujjah. Tetapi makna yang terkandung dalam hadis ini sudah terkandung dalam hadis-hadis tadi. Hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai qila wal qal. Dan juga hadis bahwa binasanya orang terdahulu karena banyak protesnya mereka, banyak bicaranya mereka, pertentangan mereka terhadap nabi mereka. Dan juga dibuktikan kebenaran apa yang terkandung dalam hadis ini dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi didukung kebenaran apa yang terkandung dalam hadis ini, karena hadisnya dhaif. Tapi kebenaran yang terkandung dalam hadis ini terdukung dengan perbuatan Rasulullah SAW. Beliau la yatakallam illa qasdan, wa la yakhtubu illa qasdan, wa la yatakallam illa qasdan. Bahwa Nabi SAW tidak berkhutbah kecuali sedikit, simple, tidak berbicara kecuali simple, dan beliau yakhtub, berkhutbah, khutabun Nabi qasdan. Wa kanat khutabun nabiyyi, khutab bentuk jamak dari khutbah-khutbah. Bentuk jamaknya khutab. Khutabun nabiyyi qasdan. Khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qasdan. Dan berita ini dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah. Qala, dia berkata, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Kata Jabir bahwa salat Rasulullah SAW sederhana dan juga khutbahnya sederhana. Apa makna sederhana? Tidak bertele-tele. Khutbah beliau tidak bertele-tele, simple, ringkas, padat isinya. Wa qala wa kana yuhaddits haditsan law 'addahu al-'addu la ahsahu. Dan juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW, beliau kalau berbicara yuhadis hadisan, kalau menyampaikan satu hadis, maka law addahul addu, kalau saja mau dihitung oleh orang yang menghitung, la ahsahu, niscaya bisa dihitung. Menunjukkan apanya? Sedikitnya. Kalau saja ada yang mau menghitung ucapan Rasulullah ketika menyampaikan hadis, la addahu, niscaya akan bisa menghitungnya. Qanibirina azakumullah, oleh karena itulah bisa dihafal oleh kalian. Iya kan? Apa ucapan Nabi dalam masalah niat? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Titik. Simple. Mudah dihafal. Jelas. Law addahu al-addu la ahsahu. Kalau saja mau dihitung oleh orang yang menghitung, niscaya akan mampu menghitungnya. Ini pun diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu yang dikeluarkan dalam Sahih Muslim. Kata Aisyah, kana innama kana an-nabiy yuhaddits haditsan. Sesungguhnya Nabi hanya saja mengucapkan satu hadis, law addahu al-addu la ahsahu. Kalau saja ada orang yang mau menghitungnya, niscaya dia akan mampu menghitungnya. Karena simpelnya, karena ringkasnya, dan karena sedikitnya. Demikian akhrajahu Muslim. Qul ibn a'azakumullah, sehingga kedhaifan hadis tadi yang dikatakan mursal, bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai muballigh, diutus hanya menyampaikan, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma 'alaika illa al-balagh, dan tidaklah atasmu kecuali penyampaian, kata Allah. Sehingga walaupun hadis ini tidak bisa jadi hujjah, tetapi kalimat-kalimat yang terkandung dalam hadis ini sudah terkandung dalam hadis-hadis lain, bahkan terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan wa ma 'alaika illal balagh, tidaklah tanggung jawabmu wahai Rasul illal balagh al-mubin, kecuali hanya penyampaian dengan penyampaian yang jelas. Titik. Kalau mereka tidak mau, kalau mereka ngeyel, kalau mereka ngajak untuk beradu argumentasi, enggak perlu dilayani. Sampaikan saja apa adanya, selesai. Qulibna a'azakumullah. Demikian pula yang terkandung dalam kalimat kedua, bahwa tasdiqul kalam atau tasdiqul kalam itu minasyaitan, yatashaqqaq, yatashaddaq. Dua-duanya hampir mirip. Yani memaksa-maksakan diri untuk berbicara dengan gaya bahasa yang dibuat-buat. Ini adalah bukan dari ajaran Nabi, tapi itu justru dari ajaran syaitan. Buktinya Rasulullah SAW berkhutbah, ringkas khutbahnya. Rasulullah menyampaikan hadis, kata Aisyah, hadisnya simple, kalau ada yang mau menghitung, niscaya akan mampu menghitungnya. Waqala, dan juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang juga sahih, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara bayan ada sihirnya. Katanya Ibnu Rajab rahimahullah, wa innama qalahu fi dhammi dhalik, sesungguhnya diucapkan seperti ini oleh Nabi untuk mencerca. Untuk mencerca. La madhan lahu kama dhanna dhalika man dhanna. Tidak untuk memuji. Tidak seperti apa yang diduga oleh beberapa orang yang menduganya dengan keliru. Bahwa ini pujian. Bukan. Ini cercaan. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara keterangan-keterangan, di antara ucapan-ucapan itu ada sihirnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Apa makna kalimat ini? Bahwa minal bayani la sihra. Sesungguhnya dalam penjelasan-penjelasan, dalam kalimat-kalimat, itu ada sihirnya. Apa yang dilakukan oleh tukang sihir? Kebaikan atau kejelekan? Hak atau batil? Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang mereka, tentang tukang-tukang sihir. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka mempelajari dari keduanya, dari Harut wa Marut, ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mempelajari sesuatu yang membuat mudarat mereka, tidak memberikan manfaat untuk mereka. Qul inna a'udzubikumullah, berarti jelek apa baik? Sihir itu jelek. Bahkan dikatakan ilmu yang haram adalah ilmu sihir dan ilmu filsafat. Berarti ketika dikatakan inna minal bayani la sihra, pujian atau cercaan? Tentunya cercaan, karena sihir itu jelek. Sihir itu haram. Dan sihir itu mempengaruhi dengan sesuatu yang jelek. Yadurruhum wala yanfa'uhum. Dan sihir bisa merubah yang hak seakan-akan batil, yang batil seakan-akan hak. Demikian pula bayan, demikian pula ucapan-ucapan. Hati-hati. Mereka ahlul dalal, ahlul batil, mereka bisa mempermainkan kalimat sehingga seakan-akan yang hak itu batil, seakan-akan yang batil itu hak. Khawan ibn a'azakumullah, ada seorang da'i yang berkata, sesungguhnya, kata dia, maling itu memberikan satu hikmah. Maling, penjahat-penjahat, itu sesungguhnya berbuat sesuatu yang memiliki kebaikan-kebaikan. Coba, kalau tidak ada maling, enggak ada penjahat, mana ada polisi? Polisi itu ada, dan mereka digaji, mereka mendapatkan lapangan pekerjaan karena adanya maling dan penjahat. Berarti maling dan penjahat itu memberikan kebaikan kepada polisi-polisi tadi. Berarti mereka berbuat baik. Apa yang namanya ini? Ini namanya ilmu kalam, memutarbalikkan fakta dengan ucapannya. Dan ini yang dikatakan sebagai perbuatannya seperti perbuatan tukang sihir. Yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan baik. Dengan gaya bahasa, orang menyatakan iya ya. Terbawa. Yu'thirun. Yang namanya sihir ada pengaruhnya. Demikian pula bayan, ada pengaruhnya. Tetapi pengaruh-pengaruh yang jelek. Ini bayan dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, dengan ilmu mantik, dengan memutarbalikkan kalimat-kalimat, banyak orang yang bisa tertipu. Maka dikatakan dengan sihir. Wa fi Tirmidzi, dan juga dalam riwayat Tirmidzi dan lainnya dari Abdullah ibni Amr secara marfu', inna Allah la yubghid al-baligh min ar-rijal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang yang pandai bicara. Min ar-rijal. Dari manusia-manusia atau dari laki-laki. Alladhi yatakhallal bilisanihi kama tatakhallalu al-baqarah bilisaniha. Yaitu seperti orang-orang yang mempermainkan lidahnya. Seperti sapi yang mempermainkan lidahnya ketika mereka makan, ketika memamah biak, tiba-tiba duduk mengusap-usap, menggerak-gerakkan lidahnya, mempermainkan lidahnya. Ini cercaan. Bagi mereka-mereka yang mempermainkan lidahnya dalam kebatilan, dalam kejelekan, dalam membela kebid'ahan, dalam membela kesesatan, dalam menentang kebaikan, dalam menentang sunnah, dalam menentang Al-Quran. Yatakhallal bilisanihi kama yatakhallal al-baqarah. Qanifirina azakumullah dikatakan qabil litahsin. Bahwa hadis ini qabil litahsin. Bisa ditingkatkan derajatnya hasan. Sebagaimana dikatakan oleh Tirmidzi bahwa hadis ini hasan. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Wa lafdulahu dan lafadz ini lafadznya Tirmidzi. Wa hasanahu dan dihasankan oleh beliau. Demikian pula Al-Hakim dalam Ma'rifah. Demikian pula Baihaqi meriwayatkannya dalam Syu'abul Iman. Dan juga dalam Adab. Wa isnaduhu qabil litahsin. Memang lemah hadis ini. Tetapi masih bisa naik kepada hasan dengan syawahid. Dengan dukungan-dukungan. Khamilina a'azakumullah. Wa mawqufa ala Amr wa Sa'ad ibn Mas'ud. Wa fil ma'na ahadithun kathira. Dan yang semakna dengan ini, ahadithu kathira. Banyak hadis-hadis lain yang semakna dengan ini. Yang mendukung hadis ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dari Aisyah, dan juga dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW ringkas ucapannya, simpel ucapannya, bukan seperti orang yang yatakhallal bilisanihi, bukan orang yang mempermainkan lidah. Diriwayatkan pula marfu'ah wa mawqufah. Diriwayatkan pula kalimat-kalimat ini dari Nabi, marfu' dan juga dari para sahabat, mawquf. Mawquf ala Umar, mawquf ala Sa'ad, wa ibn Mas'ud, wa mawquf ala Aisyah, wa ghairihi minas sahabah. Dan merupakan ucapan-ucapan lain dari para sahabat. Dan cukup sebagai ilmu kalau itu adalah ucapan para sahabat, apalagi kalau marfu'. Cukup sebagai ilmu kalau itu ucapan mereka, ucapan para ulama, alim setelah Rasulullah SAW adalah mereka para sahabat. Bahkan afdalul ulama, sebaik-baik para ulama adalah para sahabat. Ternyata ucapan ini ucapannya mereka-mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Umar wa Sa'ad wa Ibnu Mas'ud wa Aisyah wa ghairuhum radhiyallahu ta'ala anhum. Fayajib an ya'taqida annahu laysa kullu man kathura bastuhu lilqawl wa kalamuhu fil ilm kana a'lam mimman laysa kadhalik. Maka wajib untuk diyakini, wajib kita untuk meyakini bahwa tidak mesti orang yang banyak omongnya, orang yang banyak bicaranya, orang yang banyak membicarakan ilmu berarti dia paling alim. Belum tentu. Mimman laysa kadhalik, daripada orang yang tidak seperti itu. Bukan berarti yang banyak bicaranya berarti lebih banyak ilmunya daripada yang sedikit bicaranya. Tidak. Justru Nabi SAW sedikit bicaranya, simpel bicaranya, tapi padat isinya. Wa qad ibtulina bi jahalatin minan nas. Dan kita sudah mendapatkan bencana dengan orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Yataqiduna fi ba'd man tawassa'a fil qawl min al mutaakhirin annahu a'lam. Apa bencananya? Bencana orang-orang bodoh yang meyakini pada sebagian manusia yang berluas-luas bicaranya dari mutaakhirin, dari orang-orang terakhir, dianggap annahu a'lam mimman taqaddam, dianggap lebih alim daripada orang-orang yang telah lewat. Barakallahu fiik. Tawadda. Jahalatun minan nas, kebanyakan orang bodoh dari manusia, mereka menduga kalau orang yang banyak bicaranya dari kalangan mutaakhirin dianggap lebih alim daripada orang terdahulu. Subhanallah, sekarang banyak kitab-kitab dan buku-buku yang mereka tulis, orang-orang mutaakhirin dari kaum filsafat dan ahlul kalam, bicaranya panjang lebar, tinggi rendah, luas kesana kemari, bicara agama, bicara ayat dan hadis. Ternyata mereka bicaranya kemana-mana. Sampai kepada masalah fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Membahas segala macam sisi. Maka dikira oleh jahalatun minan nas, wah, ini orang alim. Ilmunya luas. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, a'lamun nas, ba'da rasulihi, Mereka adalah sebaik-baik manusia, sealim-alim manusia setelah Rasulnya SAW. Ternyata bicara mereka simpel. Ayat ini maknanya kamu harus begini, selesai. Ayat ini maknanya kamu harus kerjakan yang ini, selesai. Karena mereka tahu apa fungsi dan apa maksud dari turunnya ayat itu. Mereka ngerti apa hikmah diturunkannya ayat tersebut. Sedangkan mereka yang luas pembicaraannya kesana kemari, gak ngerti apa maksudnya. Mereka hanya membahas untuk menunjukkan betapa dia memiliki segala macam ilmu. Qul inna a'udzubikumullah akhirnya jahalatun minan nas yadhun mengira fi syakhsin annahu a'lam. Mengira pada orang tersebut bahwa orang itu lebih alim dari para sahabat. Bahkan a'lam min kulli man taqaddama min as-sahabati wa man ba'dahum likathrati bayanihi wa maqalih. Dikira lebih alim dari seluruh orang-orang para ulama yang telah lewat. Dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan yang setelahnya. Karena orang tadi banyak bicaranya, banyak penjelasannya, banyak keterangan-keterangannya. Wa minhum man yaqulu huwa a'lam min al-fuqaha. Bahkan di kalangan mereka ada yang menduga orang yang berluas-luas bicaranya tadi lebih alim daripada ahli fiqih. Al-masyhurin, yang terkenal, al-matbu'in, yang diikuti oleh kaum muslimin. Dianggap lebih alim daripada Imam Syafi'i. Dianggap lebih alim daripada Imam Ahmad. Dianggap lebih alim daripada Imam Malik. Dianggap lebih alim daripada Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri. Dianggap lebih alim dari mereka para fuqaha. Wa hadza yalzam minhuma qablah. Dan ini tentunya konsekuensinya apa yang sudah dibahas. Mereka tidak ngerti kalau ternyata orang yang lebih alim ucapannya justru lebih simpel. Lebih mengarah, lebih jelas kepada apa yang dimaksud. Lianna haula'il fuqaha al-mashhurin al-matbu'in akthar qawlan mimman kana qablahum. Fa idza kana man ba'dahum a'lam minhum lattisa'i qawli kana a'lam mimman kana aqalla minhum qawlan bi tariqi aula. Padahal fuqaha yang terkenal, yang diikuti oleh kaum muslimin, mereka lebih banyak ucapannya daripada sahabat. Maka para sahabat lebih alim dari para fuqaha. Maka orang-orang yang setelahnya, yang katanya lebih banyak keterangannya, lebih banyak penjelasannya, lebih banyak omongnya, justru mereka di bawahnya para fuqaha. Apalagi mau dibandingkan dengan para sahabat. Mereka di bawah para fuqaha. Kats-Tsauri wal-Auza'i, seperti Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Imam Lais, Ibn Sa'ad, dan juga Ibn Al-Mubarak, dan yang seangkat dengan mereka. Wa mimman qablahu min at-tabi'in, dan juga yang sebelum mereka dari kalangan tabi'in dan para sahabat aidan. Fa inna haula'i kulluhum aqall kalaman, maka mereka para ulama yang sebelumnya justru lebih sedikit lagi ucapannya, lebih simpel lagi ucapannya daripada orang-orang yang belakangan, mimman ja'a ba'dahum. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka prasangka jahalatun minan nas, menyangka bahwa yang banyak bicaranya tadi lebih alim, hadza tanaqqusun 'adzim bisalafus shalih. Itu merupakan cercaan. Tanaqqus artinya mengurangi hak mereka dan mencerca mereka para salafus shalih. Wa isa'atu dhanni bihim, dan itu menunjukkan buruk sangkanya orang-orang bodoh tersebut pada kaum salafus shalih. Buruk sangkanya mereka kepada para ulama. Wa nisbatuhu lahum ilal jahli wa qusuril ilmi wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan itu berarti menuduh para sahabat lebih bodoh, para ulama lebih bodoh, dan ilmunya kusur, ilmunya cetek, dangkal ilmunya. Itu tuduhan-tuduhan mereka secara tersirat walaupun tidak tersurat. Terpahami walaupun tidak terucap. Mereka mengatakan ini baru alim, keterangannya jelas, dibahas dengan berbagai macam sisi bidang-bidang keilmuan. Dia dibahas dari sisi biologi, dibahas dari sisi fisika, dibahas dari sisi ini, sisi ini, sisi ini. Berarti dia lebih alim. Itu makna yang tersurat atau kalimat yang terucap. Makna yang terpahami berarti para sahabat bodoh. Berarti para ulama enggak ngerti, berarti mereka dangkal ilmunya, berarti dan ini na'udzubillah cercaan terhadap mereka, su'udzan terhadap mereka. Wala haula wala quwata illa billah. Sampai di hada. Kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta.